Telatahmu menghibur hati, fatwamu sungguh berarti, hati kau sungguh suci. Oh, bila kau tersenyum, sungguh menawan hatiku. Temanku yo-yo, temanku yo-yo, bila bersenda bila kau sedih, ku juga hati. Ku tak boleh berpisah denganmu. Wajahmu selalu di dalam kalbu. Jika mu hilang di mataku, ku tak tahan menanggung rindu. Temanku yo-yo, temanku yo-yo, kata-katamu di telingaku, pesananmu di dalam kalbu. Ketika sanjung tinggi, puji pasang menarik hati. Yo yo, temanku yo yo, temanku yo yo, temanku yo yo, kata-katamu di telingaku, pesananmu di dalam kalbu. Budi pekerti ku sanjung tinggi, budi basah menarik hati. Yo yo, yo.